Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, para jemaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, harapan kita adalah semoga Allah memberikan bimbingan, petunjuk, hidayah dalam mengarung hidup dan kehidupan yang tujuan hidup adalah ujian, sehingga kita lulus dan lolos menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Apa qalbun salim? Hati yang selamat dari kesyirikan, dari sifat-sifat yang buruk, kedengkian, hasad, riya, ujub, kesombongan dan yang lain-lainnya. Maka penyakit-penyakit itu harus kita nyahkan dengan apa? Dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Syirik bersemayam di hati karena keyakinan. Riya pun bisikan syaitan ke dalam hati manusia. Itu syirik besar dan syirik kecil. Kemudian menimbulkan hasad, menimbulkan kesombongan, menimbulkan iri dengki, menimbulkan sifat-sifat buruk yang lainnya. Maka hendaklah kita enyahkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kita juga harus mengetahui apa menjadi syarat-syarat. Kalau ada yang bertanya di mana itu dalil bersyarat-syarat, mimba bil istiqra, sama dengan syarat sahnya sholat, rukun sholat, ya, kewajiban sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Dari mana itu? Mimbabil istiqro. Apa istiqro? Studi pustaka, kesimpulan para ulama. Sehingga kalau membagi tauhid tiga itu bid'ah, dari mana Nabi tidak membagi itu? Mimbabil istiqro, seperti rukun sholat ada 17, sama. Dari mana? Tidak ada hadis mengatakan rukun sholat ada 17. Itu semua mimbabil istiqro, dari studi pustaka. Ya, sehingga kalau ada orang mengatakan, loh, mana dalil syarat-syarat la ilaha illallah, mana dalil rukun la ilaha illallah, mana dalil ya tauhid ada tiga, jawabannya apa? Mimbabil istiqra, ya. Dan itu tidak semua menisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pada tahun 800-an, sementara ini sudah dari Ibnu Battah pada tahun kurang lebih di 400-an, sudah dari dulu. Itu jadi mimbabil istiqro, sama dengan syarat la ilaha illallah. Kita masuk ke syarat yang terakhir, yaitu syarat yang ketujuh. Apa? Qolal muallifu hafizahullah ta'ala, berkata penulis yaitu al-ustad, ya ustadun al-fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, mengatakan syarat ketujuh adalah al-qabul, maknanya menerima. Ya, apa maksudnya? Yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini, dari kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Yaitu apa konsekuensi, kandungan dan konsekuensinya? Beribadah kepada Allah azza wa jalla semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Jadi ketika kita menerima, saya terima kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Apa kandungannya? bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, berarti konsekuensinya saya hanya nyembah Allah saja, tidak yang lain. Ya. Ini juga disebut oleh Ibnu Abil Aiz dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Jadi syahadat, persaksian itu memiliki empat tingkatan. Pertama adalah mengetahui ya al-ma'rifah bil masyhudi lahu, mengetahui apa yang dipersaksikan. Masa mau bersaksi tapi tidak tahu? Yang kedua adalah an-nutku, mengucapkan. Yang ketiga adalah al-i'lan, mengumumkan. Yang keempat adalah al-amal bimuqtadah, mengamalkan konsekuensi kandungannya. Nah ini para jemaah, empat itu. Nah di sini al-qabul, menerima, yaitu apa? Menerima kalimat tauhid la ilaha illallah dan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah, yaitu meninggalkan kesyirikan. Barang siapa yang mengucapkan, kata beliau, tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ya. Bahwa sesungguhnya mereka dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah istakbirun, sombong, tidak mau, tidak mau terima. Jadi kalau orang ya tidak mau terima untuk mengatakan la ilaha illallah, maka termasuk yang disebutkan dalam surat As-Saff ayat 35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah itu sombong, istikbar. Tidak mau. Kenapa? Karena paham dengan konsekuensinya. Ya, karena paham dengan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya ini. Apa argumentasinya? Apa alasannya? Wa yaqulun, mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairi majnun, apakah kami harus meninggalkan alihah, bentuk jamak dari ilah, yaitu sesembahan kami yang lain, harus meninggalkan wat ya, kalau di zaman Nabi Nuh meninggalkan wat, suwa, yawus, yawuk dan nasr. Di zaman Nabi Muhammad ada latta, uzza, mana dan hubal dan sekian banyak berhala-berhala. Di mana berhala itu seperti latta ya, alat. Latta itu dia kata latta yaluttu. Apa makna latta itu? Menumbuk tepung. Itu lakopnya dia. Dia punya nama. Itu lakopnya. Nah, kebetulan dia itu orang baik. Ya. Ketika ada orang haji datang ke Mekah, fulan ini numbuk tepung, ditumbuk tepung, ah dikasihkan, kasihkan, baik. Ketika meninggal dikenanglah kebaikannya, dijadikan sebagai patung, ya, untuk kemudian disembah dengan alasan agar mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Ya, ini para jemaah. Nah sementara terjadi juga pada zaman Nabi Nuh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, surat Nuh ayat 23. Allah berfirman, jangan tinggalkan oleh kalian la tadarunna alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian. Jangan tinggalkan wad, suwa', yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Kalau antum lihat mushaf terjemahan, di situ ada footnote bahwa Uwad, Suwa', Ya'uq, Ya'uq dan Nasr ini adalah nama-nama berhala-berhala Nabi Nuh yang besar, yang dulunya nama-nama orang soleh. Ya. Dalam kitab tafsir Ad-Durrul Al-Mansur, ya, Di situ disebutkan, ya Al-Imam As-Suyuti, mudah-mudahan enggak salah ya. Disebutkan apa? Uwad ini, dan itu asar Ibnu Abbas, Uwad ini adalah orang yang soleh dan baik, ya, dielu-elukan, dicintai oleh kaumnya, oleh masanya. Ketika meninggal, mereka sedih dan berkumpul di kuburan. Lalu iblis menyamar manusia dan menawarkan kepada mereka untuk dibuatkan patung, ya, sonam. Bagaimana kalau saya buatkan patungnya supaya kamu, kalian ini lebih khusyuk melihatnya. Akhirnya setuju. Kemudian berikutnya apa? Berhasil. Iblis punya banyak langkah. Berhasil langkah berikutnya, biar kalian tidak perlu jauh-jauh datang ke kuburan, bagaimana kalau aku bikinkan patungnya di setiap rumah kalian, yang pada akhirnya disembah patung itu, ya. Dan ketika ditanya, kenapa nyembah patung? Enggak kok, kami enggak nyembah mereka. Cuma tujuannya apa? Agar mendekatkan kami kepada Allah. Walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, bentuk jamak dari wali, artinya banyak, ya, diantaranya adalah pelindung. Jadi pelindung. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, kata mereka. Tujuan kami hanyalah agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah, alias tawassul dengan patung-patung itu. Sementara Nabi takut kuburannya disembah. Doa beliau apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku wasanan yu'bad. Wasan, berhala. Kalau sonam, patung, berhala yang disembah. Disembah itu apa? Minta kepada Nabi, ya, doa minta, di antaranya menyembelih, sujud depan kuburan, itu masuk kategori ibadah. Dan Nabi sudah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, dan doa beliau makbul, karena kalau orang umroh lama-lama di depan kuburan diusir sama askar, ya, karena sangat jangan, supaya apa? Tidak sampai terjerumus kepada kesyirikan, minta-minta kepada beliau. Itu saddan lidari'ah, ya. Nah, di sini kasusnya sama. Dari zaman ke zaman adanya, awal munculnya kesyirikan itu di zaman siapa? Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, ada Nabi apa? Nabi Syif. Ya, Nabi Syif. Ya, juga ada Nabi yang tidak kita, mungkin tidak banyak dikenal. Turun waktu, kata Ibnu Abbas, kurun waktu 1000 tahun. 10 abad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, tidak ada kesyirikan. Ya, oleh karena itu, Nabi Nuh disebut sebagai Rasul yang pertama. Dalam hadis syafa'ah, ya Nuh anta awwalur rusul. Empat adalah rasul pertama. Kalau Nabi Adam, ya Adam anta awwalul, anta abul bashar, bapaknya manusia. Apa kata Ibnu Taimiyah? Beda Nabi dan Rasul, kalau Nabi tidak ada pengikutnya yang membangkang. Kalau Rasul ada pengikutnya yang membangkang. Dakwah Nabi semuanya sama, yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Dan di zaman Nabi Nuh itulah ada yang membangkang. Ya, di antaranya itu saling mengatakan satu sama lain, la tadarunna alihatakum, wahai kalian, jangan tinggalkan oleh kalian sesembahan kalian. Ternyata sesembahnya apa? Di sini dijelaskan ayat berikutnya, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasrum. Dan jangan pula kalian tinggalkan Uwad, Suwa, Ya'uk, Ya'us, Ya'uk, dan Nasr. Di footnote Quran ada, itu nama berhala-berhala paling besar dari kabilah-kabilah Nabi Nuh, yang dulunya nama-nama orang soleh. Footnote itu tidak sekedar dibikin, itu Athar Ibn Abbas, riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, ini para jemaah. Nah, itu awal mula kesyirikan, al-ghulu fis solihin, melampaui batas dalam menyikapi orang-orang soleh. Datang ke kuburannya, boleh dibuka literatur, ya, literatur. Oleh karena itu di sini, ya, di bawah surat As-Saffat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Mereka dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, istikbar, sombong, tidak mau. Mana faham konsekuensinya? Alasannya apa? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila? Tolong dijawab, siapa yang dimaksud tukang syair yang gila? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada alakta uzzamanat hubal, dan banyak berhala-berhala, banyak sonam-sonam, patung-patung yang dijadikan perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Karena mereka orang baik, termasuk lat ini, latta ini. Ya, al-lat, latta yaluttu, yang biasa numbuk-numbuk tepung. Orang baik dikenang kebaikannya. Ternyata di zaman dulu, di zaman Nabi Nuh sudah ada. Ya, dimulai kesyirikan di zaman itu. Nah, setelah itu ya perjuangan para anbiya, para rasul ditentang ketika mengajak kepada tauhid. Nah, ini. Nah, ini fakroh yang ini perlu keterangan di sini. Beliau bukan dari beliau, beliau menukil. Ini seperti halnya penyembah kubur di zaman ini, ya. Mereka mengikrarkan, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak mau meninggalkan penyembahan mereka terhadap kuburan. Dengan demikian berarti mereka belum menerima makna la ilaha illallah. Dinukil ya dari kitab Aqidatut Tauhid halaman 44. Nah, kemudian timbul kesalahpahaman. Insyaallah para dai, para ustad menjelaskan, ya, untuk meluruskan pemahaman yang salah. Namun tidak sedikit kaum muslimin yang salah paham. Apa salah pahamnya? Oh, itu tidak boleh ziarah kubur, dikatakan syirik, dikatakan nyembah. Nah, ini ya tentu tidak benar. Demi Allah, tidak ada yang seperti itu. Para duat ini, para da'i. Kenapa? Karena kita semua tahu hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu, ya, aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Ya, sekarang ziarahlah. Fazurul kubur li'annaha tudzakkirukumul maut. Kata Nabi, ziarahlah kalian kuburan karena itu bisa mengingat kalian kepada kematian. Ketika Nabi menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal, beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampun untuk saudaramu, mintakan kepada Allah as-sabat, kokoh di dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bagaimana ketika ziarah kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allah bikum lalahikun wa nas'alullah lana walakumul afiyah. Assalamualaikum wa ahli kubur, orang mukmin dan mukminat, ya, bahwa kami akan menyusulmu, bagimu keselamatan, bahwa kami akan menyusulmu. Ini kan doa. Berarti apa? Kekuburan itu pertama mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Yang kedua adalah apa? Mengingat kematian. Bukan minta-minta kepada kuburan, bah, saya kok sampai sekarang masih jomblo, tolong berikan jodoh. Atau ya Allah, mintakan kepada Allah Ta'ala. Justru yang ada di dalam kubur itu perlu doa kita. Sementara sebagian orang ada tidak mengaku bisa dialog dengan orang yang ada di dalam kubur. Ada tidak orang yang mengaku begitu? Tolong untuk jawab, ada tidak? Ada ya. Sementara Nabi Muhammad saja tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya. Surat Fatir ayat 22. Ada mikrofon, tolong dibacakan terjemahannya. Surat Fatir ayat 22. Ya, surat 35 ayat 22. Ya. Ya, ada? Tidak sama orang hidup, ada yang dapat? Tidak sama orang hidup dan orang mati, ya. Tolong. Segera. Tidak sama orang hidup dan orang mati. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Innallaha yusmi'u may yasha. Sesungguhnya Allah memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anta. Siapa anta? Mufrad. Mukhotob mufrad tunggal yang dibicara Nabi Muhammad, dan tidaklah sekali-kali engkau wahai Muhammad, kata Allah, firman Allah, bimusmi'in manfil kubur, bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas disampaikan oleh Allah Ta'ala, wa ma anta bimusmi'in manfil kubur, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kuburan. Nah, tidak bisa mendengar, bagaimana kita minta-minta kepada dia? Oh, itu ada bisa mendengar sendalnya, ketika terompahnya, ketika jalan ya pulang. Ya, langkah-langkah tidak boleh dikiaskan kepada yang lain. Sementara Allah mengatakan tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Ketika kita baca solawat, ya, bukan Nabi langsung mendengar, malaikat yang menyampaikan. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati assalam. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi yang menyampaikan salam dari umatku. Bukan Nabi langsung yang mendengar, disampaikan oleh Allah melalui para malaikat. Ini para jamaah, ya, oleh para malaikat. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati assalam. Allah punya malaikat-malaikat yang jalan di atas muka bumi menyampaikan salam dari umatnya. Ya. Sehingga kalau mau menyampaikan salam tidak perlu titip salam pada orang yang haji atau yang umrah, tolong ya titip salam sama Nabi. Baca dari sini. Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat baca selawat kepada Nabi. Kalau Allah baca selawat memuji. Kalau hamba baca selawat doa. Doa kembali kepada kita. Wahai orang-orang iman, baca salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi di sini ketika kita baca salawat disampaikan oleh para malaikat, ya. Bukan Nabi datang dari mana? Mana dalil hadis yang menunjukkan itu? Ya, kalau malaikat menyampaikan kepada Nabi, iya. Ya, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati assalam. Kan lebih mulia malaikat yang menyampaikan. Ya, malaikat yang menyampaikan salam kita, salam umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, jadi jangan salah paham, tidak boleh ziarah kubur syirik. Tidak ada yang pernah bicara begitu dan saya berani bertanggung jawab. Dan saya berani bersumpah atas nama Allah, tidak pernah ada para duat yang mengatakan ziarah kubur syirik. Yang syirik kalau minta-minta kepada kuburan. Ya. Sekarang dalam surat Fatir ayat 22 sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad pun tidak bisa memperdengarkan orang yang di dalam kuburan, apalagi kita. Nabi mengajarkan kepada Aisyah doa. Kemudian juga Nabi menganjurkan untuk ziarah kubur dalam rangka mengingat kematian. Ya. Ini panjang kalau kita bicara, pernah saya bahas panjang dulu. Ya, ada yang mengatakan, "Oh, jangan kamu enggak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun." Itu jadikan dasar. Ya. Janganlah kalian mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati. Mereka hidup tapi kalian tidak menyadari. Hidup. Nah, hidup ini ada manusia itu berada dalam berapa tahapan, ya? 5 tahapan, ya. Pertama tidak disebut namanya. Yang kedua dalam perut. Yang ketiga di alam barzakh. Nanti 4 yang pertama tidak disebut namanya, ya. Hal ata 'alal insan hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah datang pada manusia suatu masa yang dia belum pernah disebut, belum pernah ada, lalu ada dalam perut ibu, kemudian lahir dalam dunia, dalam alam barzakh dan di alam akhirat. 5 tahapan disebutkan dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, dengan dalil-dalilnya. Nah, sekarang hidup, coba perhatikan, seorang bayi dalam perut ibu hidup, iya, bayi sehat, Pak. Ketika lahir hidup juga. Coba masukkan ke rahim. Setelah lahir 1 detik, ya mati anak itu. Tapi ketika dalam perut hidup. Ketika lahir juga hidup. Pertanyaan saya, samakah bentuk kehidupan bayi yang ada di dalam perut ibunya dan bayi ketika sudah lahir? Sama tidak? Sama tidak kondisi kehidupannya? Tidak sama, tapi namanya sama-sama hidup. Begitu pula, ini yang jelas bisa kita nalar. Begitu pula dalam alam barzah, itu alam gaib. Sama-sama hidup, tapi kondisinya tidak sama. Ya, lu ada dalil bahwa di situ berdoa dan sholat. Itu sholat yang mereka lakukan adalah bukan sholat taklif, tapi apa? At-tana'um. Bukan sholat taklif seperti kita. Itu apa? Bahwa kita ini sholat sebagai beban, di situ sebagai tana'um, yaitu menikmati. Dan yang tahu apakah dia sebagai ahli, apa namanya, orang yang mendapatkan nikmat atau tidak, kita tidak tahu. Nabi saja ketika lewat kuburan, ya, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana la yastabri' minal baul wa amal ahor fakana yamshi bin namimah. Kedua penghuni kubur ini sedang diadab dan disiksa, bukan perkara berat tapi jadi besar di hadapan Allah. Satu, kencing tidak cebok, tidak istinja. Yang kedua, jalan ke sana kemari mengadu domba manusia. Akhirnya beliau mematahkan pelepah daun kurma dan ditancapkan, ya, mudah-mudahan diringankan selama tidak kering. Lalu banyak orang kemudian meniru dengan menanam apa namanya, ya, pohon-pohon atau yang lain, atau kasih bunga. Apa yang menjadi sorotan? Karena hadis itu ada juga yang khususiah untuk Nabi, ada juga untuk umatnya. Hukum asalnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada contoh pada Nabi bagi kalian, contoh yang baik. Hukum asalnya apa? Atasi, ittiba pada Nabi. Namun dalam kasus ini adalah khususnya untuk beliau. Kenapa? Beliau tahu dari mana kalau penghuni, dua penghuni kubur itu sedang disiksa. Tahu dari mana? Wahyu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah terucap dari beliau kecuali wahyu. Ya. Nah, kalau kita tahu dari mana? Yang kedua, bisa bertentangan, diberikan pohon-pohonan misalkan selama tidak kering diringankan adabnya, berarti kita telah memastikan diadab. Kan kasihan ibu kita, ya kan? Dipastikan diadab. Uniknya lagi, kalau memang dipastikan diadab biar meringankan sisa kubur, kok dia minta tolong doakan saya, tawassul kepada dia. Kan itu kontradiksi. Ya. Nah, itu. Kontradiksi. Apalagi kalau memastikan dia dapat nikmat kubur, kan tidak boleh. Ahli surga, surga. Tidak boleh memastikan begitu. Tidak boleh kita memastikan orang sebagai ahli neraka, tidak boleh orang memastikan sebagai ahli surga. Nah, kemudian kalau kita membaca di khutbah, di mukaddimah khutbatul hajjahnya Nabi untuk mengambil barokah, keberkahan dari Nabi, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu hadis yang kita ingin keberkahan Nabi ketika ingin menyampaikan hal penting disampaikan. Namun ada yang salah paham. Oh, lihat-lihat. Neraka gitu. Padahal tidak boleh kita memvonis ya orang dengan neraka. Tapi secara umum barang siapa begini terancam neraka. Itu banyak Quran dan hadis mengatakan begitu. Tapi memvonis fulan neraka itu tidak boleh. Ya, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu. Bahkan orang yang mati enggak minuman keras misalkan, selama dia kita yakini sebagai muslim, tidak boleh kita vonis ahli neraka dia. Begitu pula orang yang mati sujud, tidak boleh kita vonis ahli surga dia. Tapi kalau kita mengatakan husnul khotimah atau suul khotimah, boleh. Ya, tetap dengan harapan Allah Ta'ala memberikan ampunan bagi yang meninggalnya suul khotimah, kemudian Allah memberikan rahmatnya dan memasuk ke surga bagi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini para jemaah. Nah, maka di sini jangan sampai salah paham. Bukan tidak boleh ziarah kubur, bukan ziarah kubur syirik, sunnah. Yang syirik kalau minta-minta kepada kuburan. Ya, yang ada disuruh mendoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Allahumma ighsilhu minal khataya bil ma' wa thalji wal barad. Allahumma naqqihi kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih. Allahumma adkhilhu al jannata wa'idhu min adabin fin nar wa adabin fil qabr. Hadis riwayat Imam Muslim. Doa, mendoakan, ya, bukan mana minta-minta. Nah, kalau datang untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang meninggal, hukum sunnah, dapat pahala dengan harapan kita ingat kematian dan juga yang meninggal dapatkan ampunan Allah. Tapi kalau minta-minta, itu lain-lain. Loh, tidak, saya minta-minta kok, cuma tawassul, nah, jadikan perantara. Nah, ingat di zaman Nabi Nuh, surat Nuh ayat 23. Ya. Wala tadarunna alihatakum la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yausa wa yaqaw nasra. Coba dipelajari itu. Yang dibuka dalam tafsir-tafsir yang ada, di antaranya Adrul Al-Mansur. Yang lainnya, siapa Uwad, bagaimana kisahnya. Demikian juga ya, Lat, Ta'uzza dan Manas, buka sejarah bagaimana itu. Nah, ini itu semua orang-orang soleh yang pada akhirnya dianggap bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Surah Az-Zumar, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan kami tidak nyembah patung itu, kami tidak nyembah kuburan itu, cuma untuk mendekatkan kami kepada Allah. Itu adalah ya alasan argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang musyrik. Jelas itu para jamaah, jelas. Ya. Nah, kalau minta-minta kepada orang meninggal berarti kan menganggap orang meninggal bisa mendengar, sementara Nabi saja tidak bisa memperdengarkan. Ya. Ini para jemaah. Alhamdulillah selesai kita dari syarat la ilaha illallah 7. Insyaallah masuk kepada rukun la ilaha illallah. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, dan mudah-mudahan kesalahpahaman bahwa kita melarang ziarah kubur dan mengatakan syirik, demi Allah tidak pernah dan tidak benar. Ziarah kubur sunnah. Yang tidak boleh minta-minta kepada kuburan. Tujuan ziarah kubur bukan minta jodoh, minta rezeki, tapi mengingat kematian dan juga mendoakan orang yang meninggal. Sampai di sini, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembali kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkurun. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajarannya. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dari pesan singkat, assalamualaikum dari hamba Allah di Belitung Timur. Ustaz, bagaimana cara kita menanamkan atau mendidik anak-anak kita agar tidak masuk dalam perbuatan kesyirikan dan menghilangkan riya di dalam beribadah, khususnya pada anak-anak kita yang masih umur 11 tahun. Silakan Ustaz. Iya, masya Allah pertanyaannya ya, bagus sekali. Kita perhatikan bagaimana supaya tidak riya ya, dan tadi tidak terjatuh ke dalam kesyirikan ya, kesyirikan. Lihat fenomena yang terbalik. Ada sebagian orang tua kalau nyuruh anaknya untuk tidur tidak mau, ayo tidur, enggak aku masih main-main, terus dimatiin lampunya, ayo awas ya nanti di belakangmu ada siapa itu. Nah, ini gak benar ya, ini gak benar, karena mengajarkan anak untuk takut kepada selain Allah SWT dengan ketakutan yang bisa menjatuhkan kepada kesyirikan ya. Takut itu ada yang tobi'i, takut pada macan, takut pada api, itu tidak masalah. jangan lari dari api syirik, hangus, ya itu. Ya. Nah, tapi takut sampai bisa mendatangkan madorot, bisa memberikan manfaat, takut pada jin, itu tidak boleh. Nah, ini fenomena. Nah, bagaimana? Kita lihat beberapa hadis ya. Yang pertama hadis Ibnu Abbas, beliau masih kecil, bahkan belum 11, umurnya 7 atau 9 tahunan. Ya. Apa ya yang diajarkan Nabi? Ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajhitu tujahak wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah wa'alam annal ummata la wijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak wa ini jitama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik rufi'atil aklam wajafatis suhuf rawahu Tirmidzi. Wahai gulam, ya, gulam ini anak 0 tahun sampai sebelum balig, dan Ibnu Abbas ya antara 7 sampai 9 tahunan umurnya. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yaitu apa? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan di hadapannya. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua makhluk bersatu, jin dan manusia ya, bersatu untuk memberikan manfaat menolongmu, maka tidak akan pernah ada artinya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Begitu pula sebaliknya, seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka tidak akan pernah ada gunanya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Ini diajarkan akidah tauhid, ya. Dan itu implikasinya luas, apalagi pada kehidupan yang penuh dengan persaingan ini, sehingga anak optimis ke depan, kuat sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia berusaha. Yang kedua, kita lihat bagaimana Nabi bersabda, "Muru auladakum bis-shalah sab'u sinin watribuhum 'alayha wa hum abana'a ashur sinin." Suruh anak kalian salat ketika sudah umur 7 tahun. Ya, kemudian pukul kalau tidak mau umur 10 tahun. Ini semua mengajarkan tentang tauhid. Ya. Salat adalah doa, doa wal ibadah, doa adalah ibadah, doa adalah tauhid. Nah, kita ajarkan ya Al-Fatihah dengan benar, dengan artinya supaya terhindar dari syirik dan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ini semua menunjukkan ya pelajaran pelajaran tersebut. Seperti juga Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah karena itu termasuk kedoliman yang sangat besar. Bagaimana caranya? Ajarkan semua doa. Ya, semua doa. Keluar rumah, mau tidur, mau makan, masuk toilet, keluar dari toilet, ya. Ajarkan doa itu semua. Karena apa? Itu tauhid semua. Karena doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Ibadah maksudnya tauhid. Mengesakan Allah SWT. Sehingga sandarannya kepada Allah. Kemudian juga dijelaskan hakikat jin. Karena kebanyakan kesyirikan itu memang ya ditipu oleh jin. Ditipu setan. Annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Surat Al-Jin ayat ke-6. Bahwa ada sebagian manusia minta perlindungan kepada sebagian jin. Ya kalau mau pergi kemana. Ya ini Ibn Abbas yang menjelaskan. Dulu orang-orang musyrik Quraisy kalau mau pergi ke lembah, pamitan sama yang bau reksonya itu. Mbah, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Sekarang masih ada tidak seperti itu? Masih. Masih. Ya. Nah, kalau misalkan anak kita sekolah, kita lihat gurunya. Kalau gurunya barangkali tidak ada perhatian kepada tauhid, lalu diajak camping, diajak apa namanya? Hiking ya, yang naik gunung apa namanya? Hiking. Hah? Iya, apalah king-king semua itu namanya. Ya itu naik gunung kan kadang-kadang kalau kamu lewat ini sama juru kunci gunung, suruh bicara ini, suruh naruh ini. Lah kalau ada seperti itu, anak kita pesenin, jangan, jangan mau. Baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nah ini. Nah sekarang justru malah dibesar-besarkan masalah itu ya, juga disebut dengan kearifan lokal, budaya dan sebagainya. Ya kalau orang Islam, nah kita tidak terima. Nah kita jaga akidah umat ini, bukan karena kita intoleran, radikal, tidak. Itu ya menggadaikan akidah. Sayang kita itu. Kita muslim ada dasarnya. Masa mau berspekulasi kecuali orang tidak mau. Itu pun tidak memaksa. Ya, tidak maksa, kita jaga. Kita berikan. Dan karena banyak yang tidak tahu, karena banyak yang belum paham. Ya. Coba buka. Ya, bagaimana Ibnu Abbas mengatakan bahwa dulu orang kalau ke lembah-lembah itu sama keluarganya, sama anak-anaknya, ya itu sama pamitan. Tolong saya mau lewat, jangan ganggu saya. Nah itu minta perlindungan. Tambah sesat pada manusia, bisa masuk ke dalam kesyirikan. Apa kata Nabi? Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah terkadang kurang yakin. Ketika baca itu malah kakinya bengkak misalkan. Sudah ya, in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala li anna law taftahu amana syaitan. Rawuh Muslim, kalau engkau ditimpa sesuatu, jangan berandai-andai seandainya begini akan begini, tapi katakanlah Allah sudah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, karena katakanlah seandainya bisa membuka pintu-pintunya syaitan. Jadi enak. Oh, saya enggak nurut tadi ya sama juru kuncinya gunung. Disuruh bilang bim salabim. Ya, disuruh bilang apa yang lain atau disuruh naruh sesaji yang lain. Nah, itu. Nah, mereka yang punya keyakinan begitu silakan. Tapi kalau dia orang Islam, saya sampaikan itu enggak benar. Terima alhamdulillah, tidak juga ada masalah. Masa cuma saya nyampaikan saja kok. Ya, dan kita tidak maksa, tidak. Ya, kita sampaikan. Nah, tapi kalau didiamkan, apalagi dibenarkan, kita dosa semua. Dan alhamdulillah dengan adanya dakwah ya tauhid yang sudah banyak para asatidz, para duat, alhamdulillah sudah banyak yang menyadari akan kekeliruan dan kesalahan itu para jemaah. Ya. Dengan ilmu kebalnya, dengan ilmu putih, ilmu hitam, sekarang ada ilmu merah, gitu. Ya sama-sama sehingga, ya pokoknya yang tidak benar sesuai dengan Quran dan Hadis ya tidak pernah dilakukan oleh para salafus soleh. Ya, kalau sudah meramal, ya pasti dukun. Nabi aja tidak tahu yang gaib. Nabi tidak tahu yang gaib. Surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan Muhammad, Allah yang nyuruh mengatakan kepada Nabi Muhammad. Katakan apa? Qul la aqulu lakum. Katakan. Dengan apa? Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya memiliki perbendaharaan Allah. Dan aku tidak mengerti yang goib. Ini. Nabi tidak mengerti yang goib. Ya. Nah, maka ajarkan anak-anak dengan seperti itu. Kemudian sandarkan semua kepada Allah. Ya. Coba sayang, kamu adi-abi beli tas. Rezeki siapa yang ngasih? Allah. Kamu minta kepada siapa? Kepada Allah. Tunjukkan Allah. Ya. Ini semua yang mengingkari Allah di atas, kalau berbicara Allah berfirman tangannya begini tanpa sadar. Ya. Coba yang mengingkari bahwa Allah berada di atas, ya Allah di atas arsy. Kalau ngomong apa? Allah berfirman tangannya ke atas. Ya tidak. Tapi enggak sadar dia. Gitu. Allah berfirman tangannya begini. Nah, anak juga aina Allah qalat fis sama. Qala wa man ana qala anta rasulullah qala atika fa innaha mu'minah. Itu dibawa juga oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Di mana Allah di langit, dibawa oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um ya, di dalam kitab Al-Um dibawa oleh beliau ya. Saya dapatkan dua tempat bahkan ya, demikian ya. Tanamkan pada anak tentang keesaan Allah. Tunjukkan Allah di atas. Tanya, siapa ngasih tas kamu? Abi, dapat dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Dari Allah. Kamu keluar doa. Ya. Kemudian jangan takut sama jin, sama hantu, sama setan. Gitu. Baik. Demikian Allahu a'lam bissawab. Selanjutnya Ustaz, kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah di Yogyakarta. Ustadz, sudah 7 tahun ini saya meninggalkan pekerjaan kliba. Nah sekarang saya pekerjaannya masih serabutan, tidak ada pekerjaan tetap atau rutin. Nah bolehkah kita memohon atau meminta kepada teman atau warga atau rekan untuk meminta pekerjaan, apakah ini hal yang dibolehkan atau tidak Ustaz, atau tidak termasuk dalam perbuatan meminta selain kepada Allah? Silakan. Para jemaah rahmati Allah, terutama pada penanya, barakallahu fiik, semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan pada antum, kepada anda, dan juga memberikan taufik dan pertolongan. Ingat, intan surullah yansurkum yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Pertolongan Allah tidak selalu bersifat materi. Kita dapat istiqomah, kita bisa kuat dalam hadapi hidup ini, itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anda. Nah kemudian minta pekerjaan, nyari pekerjaan, bukan minta, itu nyari pekerjaan. Bukan masuk kategori minta-minta berasal dari Allah. Ya. Nah kita nyari pekerjaan, itu bagus. Dan doa ada dua, ada doaul ibadah, ada doaul mas'alah. Ya. Doa ibadah tidak boleh kecuali pada Allah. Doa mas'alah seperti, mas tolong ambilkan air itu ya, saya minta airnya, boleh. Nggak ada masalah. Dan itu biasa dilakukan oleh setiap hari, betul? Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam syarah Al-Usul Salasa. Doa masalah. Ya. Tapi tetap minta kepada Allah Ta'ala, Allah gerakkan hati orang ya, untuk memberikan pekerjaan. Dan kita disuruh, fantasyuru fil ardi, wabtaghu min fadlillah. Carilah, menyebarlah di muka bumi, cari karunia Allah Ta'ala. Di antaranya ya melamar pekerjaan. Harusnya ada lamaran. Itu kan minta. Apakah itu tidak ya? Itu jangan sampai salah paham di sini. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ul ibadah, doa ul masalah. Dan biasa setiap hari ya kita minta pada sesama teman, ya ini ambilan air, saya minta airnya. Itu biasa. Ya. Bahkan anak kita minta uang sama kita, apakah kamu syirik nyamir kepada Allah Ta'ala, terus minta sama siapa? Itu. Dan pakai alasan kalau pelit. Ya. Nah, ini boleh, tapi tetap mintalah kepada Allah rezeki. Nah, kemudian dengan jalan kita kerja dengan cara tolong saya mau kerja, ada pekerjaan, tidak ada masalah, ya. Boleh. Ya, itu masuk kepada doa ul masalah. Bukan disuruh diem, bukan berdoa saja. Burung saja terbang. Ya, lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqu at-thayr taghdu himasan wa taruhu bitonan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki padamu sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung. Burung terbang di pagi hari lapar, pulang sore hari kenyang, tapi terbang. Terbang ini. Ya, demikian. Terbang itu apa? Upaya, dikasih insting. Ayam nyakar-nyakar dapat cacing dimakan, dapat paku tidak dimakan. Insting. Diberi insting oleh Allah Ta'ala. Nah, kita dia hanya sekedar insting tapi akal semuanya lengkap. Kita lengkap Masya Allah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Baik, Ustaz. Kami cukupkan sampai di sini. Mohon ikhtitamnya Ustaz Fadhil. Ya. Senang memberikan petunjuk hidayah kepada kita, istiqomah tetap di jalan tauhid, hindarkan kesyirikan. Kemudian ziarah kubur hukumnya sunnah, dapat pahala. Tujuannya mendoakan, bukan minta-minta kepada orang yang ada di dalam kubur. Tujuannya mengingat kematian. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita, diberi istiqomah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih, jazakumullah khairan kepada ikhwah yang ada di masjid dari ya sampai sekarang, dan juga ikhwah yang ada di studio, para pemirsa Roja. Semoga Allah mengampuni kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.